Sempat aku goyah, sekejap terjatuh di dalam arungi perjalanan. Pada kelam hari aku pun bersujud, nikmati semuanya tanpa tanya. Coba selami dalamnya samudra, ikuti gelombang terjang karang. Tetap tak ku dapat apa yang ku mau, hanya bimbang yang singgah derah jiwa. Hati penat semakin selimuti. Di mana senyummu yang sanggup memberi rasa damai? Jalan kering berdebu, dahaga merota, letihku menggila, namun jarak masihlah ramah jauh. Engkau tetap saja tak bergeming. Otakku berderak, lontarkan kecewa, tak mau percaya yang kau janjikan. Pada waktu detak jantung semakin melemah, di mana senyummu yang sanggup memberi rasa?